الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab was Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan yang kedua yang masih menjelaskan tentang macam-macam najis. Dan pada pembahasan sebelumnya, pembahasan yang terakhir, kita telah membahas tentang hukum ad-damul masfuh, darah yang mengalir, di mana para ulama telah terjadi khilaf di antara mereka tentang hukum ad-damul masfuh. Apakah rijis yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan makna najis? Hal ini menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Dan telah kita sebutkan beberapa athar, dari salatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sementara mereka dalam keadaan terluka, dan luka itu dalam keadaan mengeluarkan darah yang segar, namun mereka masih tetap saja melanjutkan salatnya. Demikian pula dari ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau ketika menyembelih seekor unta, maka beliau tidak membersihkan bekas-bekas darah, demikian pula bekas-bekas kotoran dari unta tersebut, dan beliau mengerjakan salat. Kemudian kita masuk ke poin yang disebutkan oleh muallif hafizahullah ta'ala, poin yang ketiga. Beliau berkata hafizahullah ta'ala, baulu wa rawthu kulli hayawanin ghairi ma'kulil lahmi kal hirri wal fa'ri. Baulu wa rawthu, baul air kencing, wa rawthu dan kotorannya atau tahinya, kulli hayawanin, setiap dari hewan-hewan, ghairi ma'kulil lahmi, yang tidak dimakan dagingnya, kal hirri wal fa'ri, seperti air kencing atau kotoran milik al hir, kucing, demikian pula al fa'r, yaitu tikus. Ini poin yang ketiga yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala termasuk di antara jenis-jenis najis, bahwa yang termasuk di antara najis adalah air kencing, demikian pula kotoran hewan-hewan yang tidak dihalalkan dimakan dagingnya, mencakup apa saja, apakah dia liar ataukah dia jinak. Berarti termasuk pula di antaranya adalah kotoran anjing, kotoran kucing, kotoran tikus, naam, kotoran harimau, kotoran singa, dan yang lainnya dari jenis-jenis hewan yang tidak dimakan dagingnya atau tidak dihalalkan untuk dikonsumsi oleh kaum muslimin. Dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada perselisihan di kalangan para ulama tentang hukum al-baulu war-rawth, tentang hukum air kencing, demikian pula kotoran. Pendapat yang masyhur, yang diperselisihkan, atau al-khilaf, perselisihan yang masyhur yang diketahui, yang datang dari para ulama, ada tiga pendapat dalam hal ini. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala, yaitu pendapat yang membedakan bahwa terjadi perbedaan hukum antara hewan-hewan yang dihalalkan untuk dimakan dagingnya dengan hewan-hewan yang tidak dihalalkan. Terjadi perbedaan. Adapun hewan yang dihalalkan untuk dimakan dagingnya seperti unta, sapi, kambing, ayam, demikian pula hewan-hewan yang lain yang dihalalkan, hukum dari al-baul war-rauth, adapun hukum air kencing demikian pula kotorannya adalah suci. Hukum air kencing dan kotorannya adalah suci. Adapun air kencing demikian pula kotoran dari hewan-hewan yang tidak dihalalkan untuk dikonsumsi, maka kotoran dan kencingnya mengikuti hukum dagingnya. Mengikuti hukum dagingnya. Karena dagingnya tidak dihalalkan untuk dimakan, maka ini menunjukkan kotorannya juga najis. Kalau dagingnya halal untuk dikonsumsi oleh kaum muslimin, maka berarti demikian pula kotoran dan air kencingnya bukanlah najis. Ini pendapat sebagian dari para ulama, dan dinukilkan bahwa ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Jumhur dari kalangan para ulama, mereka berpendapat demikian. Ada sebagian pendapat, pendapat yang kedua, mengatakan bahwa seluruhnya najis. Semua yang namanya kotoran hewan, demikian pula air kencingnya, baik hewan yang dimakan dagingnya atau tidak, seluruhnya najis. Dan ini pendapat yang dihikayatkan dari Abu Hanifah. Demikian pula dari Yusuf, dari muridnya Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf. Demikian pula yang diriwayatkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahumullahu taala. Dan ini pendapat yang kedua, mengatakan semuanya tanpa terkecuali. Semua kotoran atau tahi, demikian pula air kencing, seluruhnya najis. Pendapat yang ketiga mengatakan kebalikan dari pendapat yang kedua. Kalau pendapat kedua mengatakan seluruhnya najis, maka pendapat yang ketiga mengatakan seluruhnya bukan najis, kecuali yang telah disepakati seperti kotoran manusia, air kencing manusia, demikian pula babi, karena babinya najis, maka demikian pula kotorannya. Adapun selain darinya, maka untuk menetapkan najisnya ini membutuhkan dalil. Jadi ada tiga pendapat ini, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, dalam hal ini. Dan di sini al-muallif hafizahullah ta'ala, beliau menguatkan pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Namun pendapat yang mengatakan bahwa selain dari kotoran manusia dan selain dari kencing manusia, asal hukumnya bukan najis, pendapat ini cukup kuat, melihat dari beberapa alasan. Alasan yang pertama, bahwa kita kembali kepada hukum asal. Al-aslu fil asya'i taharah. Asal hukum dalam segala sesuatu itu adalah suci. Dan tidak dihukumi najisnya sesuatu kecuali berdasarkan nas, berdasarkan dalil dari kitabullah atau dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan, ya tapi kan kotoran itu menjijikkan. Tidak setiap yang menjijikkan itu bisa dihukumi najis. Tidak semua yang menjijikkan dihukumi najis. Sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, muntah yang dikeluarkan oleh manusia menjijikkan. Baunya yang tidak enak, ya. yang demikian menjijikkan. Namun tidak ada dalil yang menunjukkan najisnya. Oleh karena itu tidak cukup dengan alasan bahwa ini menjijikkan, ini qadar, ini mustaqdar, ini buruk, jelek, lalu kemudian dihukumi najisnya sesuatu itu. Jadi kembali kepada asal hukum, asal hukum segala sesuatu adalah taharah, dalam keadaan suci. Tidak ada yang memindahkan dari asal hukum ini kecuali dengan dalil. Sehingga kita membutuhkan dalil dari mereka, para ulama yang berpendapat bahwa air kencing, demikian pula kotoran dari hewan yang tidak dihalalkan untuk dimakan dagingnya, menunjukkan najisnya. Karena tidak semua yang haram itu najis. Ya, tidak semua yang haram itu najis. Kucing diharamkan untuk dikonsumsi, tapi bukan najis. Dengan tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna halaysa binajasin, innama hiya min at-tawafin 'alaikum." Sesungguhnya kucing itu bukanlah najis. Dan kucing itu termasuk hewan yang sering bulak-balik, mundar-mandir, yang berkeliling di tempat-tempat kalian, di rumah-rumah kalian. Jadi tidak semua yang haram itu dihukumi najis. Sehingga untuk menghukumi najisnya kotoran, demikian pula air kencing dari hewan yang tidak dihalalkan untuk dikonsumsi, ini membutuhkan dalil. Kemudian yang kedua, beberapa hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa ada sebahagian dari air kencing tersebut yang tidak dihukumi najis. Contohnya hadis al-Uraniyin, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang menjelaskan tentang kisah al-Uraniyin yang mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan tentang penyakit yang menimpa mereka selama berada di Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan mereka untuk meminum susu unta, demikian pula air kencingnya. Air kencing unta dijadikan minuman untuk pengobatan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkan untuk melakukan pengobatan dari sesuatu yang najis. Dari sesuatu yang najis tidak diperbolehkan. Maka ini juga menunjukkan dalil, menunjukkan bahwa di antara air kencing hewan ada yang dibolehkan, bahkan dijadikan sebagai pengobatan, yang menunjukkan bukan najisnya. Nah, yang menunjukkan bukannya najis. Sehingga ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, membedakan antara kotoran hewan yang dimakan dagingnya dengan hewan yang tidak dimakan dagingnya, ini juga membutuhkan dalil. Kalau kita kembali kepada asal hukum, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan kaidah ini. Barang siapa yang mengeluarkan dari hukum asal dari segala sesuatu itu suci kepada najis, maka ini adalah hukum yang batil. Ya, kecuali apabila berdasarkan dalil dari kitabullah atau dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada satu dalil yang dijadikan hujah oleh para ulama yang membedakan antara kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya dengan hewan yang dimakan. Kata mereka, adapun jika dihalalkan dagingnya, maka kotorannya bukan najis. Kotorannya bukan najis. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula beliau mengatakan, "Shallu fi maradidil ghanam fa innaha barakah." Salatlah kalian di kandang-kandang kambing. Ya. Sebabkan karena padanya terdapat berkah. Nah, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, tentu seorang kalau sholat di kandang kambing tidak bisa menghindar dari kotorannya, dari tahinya, dari bekas kencingnya, menunjukkan bahwa kandang kambing yang meskipun di sana banyak kotoran kambing diperbolehkan sholat, menunjukkan itu bukan najis. Nah, Adapun dalil yang dijadikan hujah oleh para ulama yang membedakan antara air kencing atau kotoran yang dimakan dagingnya dengan yang tidak dimakan dagingnya, mereka berhujah dengan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang buang hajat, lalu kemudian beliau meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk mencarikan beliau batu untuk dijadikan sebagai istijmar untuk membersihkan diri. Walhasil Abdullah bin Mas'ud mendapatkan dua buah batu, yang ketiganya beliau tidak mendapatkan. Akhirnya beliau mengambil kotoran yang telah mengering, kotoran yang telah mengering. Maka beliau membawa dua batu, yang satunya adalah raudhah, yang satunya raudhah, yaitu kotoran hewan. Maka datanglah Ibnu Mas'ud, dan ketika dia menyerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Mas'ud, wa akhadha al-hajarain wa alqa ar-rawthah wa qala hadha rikzun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil dua butir batu tersebut, adapun rawthah maka beliau membuangnya, dan beliau mengatakan hadha rikzun, bahwa rawthah ini, kotoran hewan ini, hukumnya rikzun. Nah, kata-kata riksun ini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama. Riksun maknanya najis. Riksun mereka sebut maknanya adalah najis. Maka ini dalil mereka, para fuqaha, yang mengatakan bahwa kotoran yang berasal dari hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, yang tidak boleh dimakan dagingnya, adalah najis. Dalilnya ini. Padahal kalau kita melihat hadis ini, itu tidak jelas menunjukkan najisnya kotoran hewan. Sebab di dalam hadis ini, yang pertama tidak disebut dalam riwayat tersebut kotoran hewan apa itu. Tidak disebut kotoran hewan apakah itu. Ini yang pertama. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, hadis yang sama, ada tambahan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaha rawthatu himar, bahwa ini adalah kotoran keledai. Ini adalah kotoran keledai. Lalu para fuqaha memahami yang dimaksud keledai di sini adalah keledai, yakni keledai ahli, keledai jinak yang tidak dihalalkan untuk dikonsumsi dagingnya. Sebab keledai ada dua jenis, ada al-himarul ahli, keledai, ya, keledai yang kita ketahui bahwa itu keledai. Adapun al-himar al-wahshi, al-himarul wahshi, yang kalau kita terjemahkan keledai liar, tapi yang dimaksud al-himarul wahshi adalah kuda zebra. Dalam bahasa kita disebut kuda zebra. Adapun kuda zebra hukumnya halal, diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk mengkonsumsinya. Yang tidak diperbolehkan adalah memakan dari keledai jinak, yaitu keledai. Itu yang tidak dihalalkan. Nah, adanya tambahan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah mengatakan inna harawthatu himar, ini adalah tahinya atau kotorannya himar. Kata-kata himar di dalam hadis ini pun tidak jelas. Himar yang mana? Apakah himar ahli atau himar wahsyi? Sehingga untuk dijadikan dalil hadis ini sebagai hujjah mengatakan bahwa tidak apa dihukumi najisnya hewan atau kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya, tidak jelas, karena di sini hanya disebutkan himar. Himar yang mana? Karena himar ada yang halal, ada yang haram. Ya, sementara dalam hadis itu hanya dikatakan inna harawthatu himar, ini adalah kotorannya himar. Kotorannya himar. Himar yang mana? Kalau himar wahsyi halal dimakan. Mereka membawa kepada makna himar ahli, keledai. Sementara dalam hadis itu tidak disebutkan. bahwa yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah al-himarul ahli, atau yang biasa kita sebut keledai. Sehingga hadis Abdullah bin Mas'ud ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Itu pun makna riksun, ar-riksu, ketika Rasulullah SAW mengatakan hadza riksun, ini adalah riks, kata riks itu tidak menunjukkan najis. Ar-riksu di antara maknanya adalah al-qalb syai'un maqlub, sesuatu yang terbalik, sesuatu yang telah berubah. Ya, karena memang kotoran tersebut telah berubah dari yang sebelumnya makanan menjadi kotoran, atau dari makanan manusia menjadi makanan jin. Dalam hadis-hadis yang lain seperti riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melarang kaum muslimin beristinja dengan menggunakan tulang dan menggunakan kotoran, beliau mengatakan la tastanju bihima fa innahuma zadu ikhwanikum minal jin. Karena sesungguhnya keduanya ini adalah bekalnya saudara-saudara kalian dari kalangan jin. Dalam riwayat yang lain fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Keduanya ini adalah makanan saudara-saudara kalian dari kalangan jin. Jadi ar-riks maknanya makhluk, atau ar-riks maknanya mardud. Di antara makna riks, mardud, tertolak. Ya. Jadi makna riks tertolak, yakni tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk beristinja karena itu adalah makanan dari saudara kita dari kalangan jin. Nah, sehingga barakallahu fikum hadis Ibnu Mas'ud, dan ini hadis yang paling kuat yang dijadikan hujjah oleh para ulama yang membedakan antara kotoran hewan yang dimakan dagingnya dengan hewan yang tidak dimakan dagingnya. Kalau tidak dimakan dagingnya maka kotorannya najis, maka ini membutuhkan dalil yang lebih kuat. Sementara dalil-dalil yang sampai kepada kita tidak menunjukkan kekuatan perbedaan antara kotoran hewan yang dimakan dagingnya dengan yang tidak dimakan dagingnya. Sehingga kesimpulan dalam hal ini wallahu ta'ala alam, yang sahih dari pendapat para ulama bahwa tidak ada yang najis dari kotoran hewan, baik hewan yang dimakan dagingnya ataukah hewan yang tidak dimakan dagingnya, kembali kepada hukum asal, yaitu tidak najisnya kecuali kotoran manusia. Kotoran manusia, kencing manusia, itu yang najis. Adapun selainnya, ya, dan selain dari kotoran babi, maka kembali kepada hukum asal, yakni bukan najis. Ya. Tidak dihukum najis kecuali dengan dalil yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini insyaallah, akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.